السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita tentang Sahih Muslim, di mana kita sudah sampai kepada bab Al-Mashi 'alal Khuffain, bab ke-22. Bab menyapu di atas dua khuf. Apa itu khuf? Khuf adalah dua hal yang dipakai di kaki yang terbuat dari kulit. Kalau dia terbuat dari wol, namanya kaus kaki, jaurab. Bahasa Arabnya jaurab. Kalau dia terbuat dari kulit, namanya al-khuf. Dia tidak pakai tapak atau dimakan dengan sol. Jadi langsung ya bulat saja di bawahnya. Qadar Allah saya tidak membawanya supaya bisa lebih mudah. Karena khuf ini terkadang diterjemahkan sepatu kulit. Jadi alih bahasa kalau tidak tepat itu akan mempengaruhi persepsi terhadap maknanya. Jadi kalau seandainya sepatu kulit, gambaran orang sepatu kulit yang dipakai biasa. Ada lagi yang mengatakan sepatu bot. Kalau sepatu bot ya seperti orang pergi ke ladang. Terbuat dari karet. Ya, dia tidak. Dia mirip dengan kaos, tetapi terbuat dari kulit. Khuf itu biasanya ya menutup kedua mata kaki, ya sampai separuh betis. Baik, bagaimana dengan al-mas'h 'alal khuffain ini? Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarh Muslim ini, Al-Minhaj fi Syarh Al-Muslim, ajma'a man yu'taddu bihi fil ijma' 'ala jawaz al-mas'h 'ala al-khuffain fi as-safar wal hadar. Orang yang diakui pendapatnya di dalam ijma, sepakat atau berijma terhadap apa? Bolehnya menyapu di atas khuf. Fis-safari wal-hadar. Yakni di dalam kondisi bersafar dan dalam kondisi tidak bersafar. Hadara itu adalah, atau al-hadar, yaitu orang yang tidak bersafar. Kita yang sekarang berada mukim, melakukan aktivitas harian, ya. Sawa'un kana lihajatin aw li ghairiha. Baik itu perlu memakai khuf, ada kebutuhannya, atau tidak perlu. Yani tidak dibutuhkan. Mungkin ada orang yang kakinya sakit perlu pakai itu atau tidak. Hatta yajuza lil mar'ati al mulazimati baitaha waz zaman alladhi la yamshi. Boleh bagi wanita, sampai-sampai boleh bagi wanita yang hanya di dalam rumahnya saja. ya, dalam waktu yang dia tidak berjalan. Jadi di rumah aja dia, dia pakai khuf, ya. Wa innama ankarathu syi'atu wal khawarij wa la yu'taddu bi khilafihim. Hanya saja diingkari oleh Syiah dan Khawarij. Dan perbedaan mereka itu tidak diakui. Yang ini dianggap tidak aduh. Ya, khilaf mereka dianggap tidak tidak ada. Waqad ruwiya an Malik rahimahullahu taala riwayatun fihi wal masyhuru min madhhabihi ka madhhabil jamaahir. Diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullahu taala riwayat-riwayat, yakni pendapat-pendapat dari Imam Malik yang mungkin berbeda-beda. Wal masyhuru min madhhabihi, yang terkenal dari mazhabnya Imam Malik seperti mazhab atau pendapat mayoritas ulama. Waqad rawa al-masha 'ala al-khuffaini khalaiq la yuhsuna min as-sahabah. Telah diriwayatkan atau telah meriwayatkan tentang menyapu di atas khuf ini khalaiq, yakni makhluk, yakni khalaiq jamak, yakni maksudnya sahabat, la yuhsuna min as-sahabah, yakni jumlah orang yang meriwayatkan dari sahabat yang tidak terhitung. Ya. Sehingga ulama hadis mengatakan bahwa hadis al-mas'u 'ala al-khuffain itu sudah hadis mutawatir. Apa makna mutawatir? Marahu jam'un, yakni satu hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang. Yastahilu 'adatu tawatu'uhum 'ala al-kadhib, jumlah mereka itu mustahil mereka bisa bersepakat untuk kebohongan. Kok berdua bertiga masih bisa, terkadang kok bersepuluh masih bisa bersepakat dengan bohong. Ini jumlah yang banyak, yang tidak mungkin mereka untuk bersepakat atas kebohongan. Hadis mutawatir yang dikatakan bahwa al-mas'u 'ala al-khufain sampai derajatnya sudah mutawatir, ini adalah mutawatir ma'nawi. Karena hadis mutawatir itu terbagi kepada dua, lafzi, yang kedua ma'nawi. Lafzi, lafaznya. Ya, seperti hadis man kadzaba 'alaihi muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, ini diriwayatkan oleh 70 para sahabat dan sebagian lain mengatakan lebih dari 200 sahabat meriwayatkan hadis itu. Lafaznya mutaqarib, berdekatan. Tapi hadis mutawatir ma'nawi adalah hadis yang satu sama lainnya memiliki kasus tersendiri atau peristiwa tersendiri, namun ada satu topik yang sama. Satu topik yang sama. Kalau dalam masalah hadis al-khuf ini adalah topik bahwasanya Nabi menyapu di atas khufnya. Walaupun kalau kita lihat masing-masing hadisnya, mungkin ini perjalanannya bersama si fulan, mungkin ini hadis diriwayatkan begini dalam kondisi misalkan tentang jumlah hari ya untuk menyapunya, dan yang lain. Tapi ada satu tema yang semua hadis-hadis tersebut mencantumkan tema yang sama. Nah, temanya inilah dimakan dengan ya, mutawatir maknawi. Banyak hadis yang seperti itu. Ya, termasuk hadis mengangkat kedua tangan di dalam berdoa. Ulama mengatakan hadisnya sudah sampai kepada derajat mutawatir. Yaitu mutawatir maknawi. Begitu juga hadis tentang Dajjal, hadis tentang turunnya Isa, ya, sudah sampai. Ada ulama mengatakan hadis tentang turunnya Isa terdapat 179 hadis, ya, yang menjelaskan bahwasanya Isa di akhir zaman itu turun. Dan ini namanya nilai hadis mutawatir. Kalau seandainya masing-masing hadisnya dilihat, mungkin boleh jadi dia adalah hadis ahad. Tapi karena ada satu yang menyambungkannya, sehingga dia menjadi hadis mutawatir. Baik, kita lanjut. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala haddathani sab'una min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yamsahu 'ala al-khuffain. Al-Hasan al-Basri, seorang tabi'in, beliau mengatakan telah menyampaikan kepadaku 70 orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumlah yang banyak. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu di atas kedua khufnya. Waqad bayyantu asma'al jama'atin katsirin min as-sahabati alladhina ra'u fi syarh al-mu'adzab. Kata Imam An-Nawawi, saya telah menjelaskan nama-nama kelompok-kelompok yang banyak dari para sahabat yang mereka telah meriwayatkan hadis ini di dalam kitabnya Syarah Al-Muhadzab. Ini adalah kitab yang juga merupakan pegangan mazhab Asy-Syafi'i. Ya. Wa kadzakartu fihi jumalan nafisah mimma yata'allaku bidzalik wa billahi taufik. Dan aku telah sebutkan di dalam buku itu, yakni jumalan, yakni ungkapan-ungkapan, kalimat-kalimat yang berharga. Hal-hal yang berkaitan dengan hal itu. واختلف العلماء في أن المسعى على الخفين أفضل أم غسل الرجلين. Terjadi perbedaan pandang ulama. Dalam apa perbedaannya? Bukan di dalam masyru'iyah. Yang di atas tadi adalah tentang legalitas. Tentang legalitas, ulama telah sepakat bahwa menyapu di atas khuf itu disyariatkan. Kecuali yang mengingkarinya adalah Syiah dan Khawarij, dan tidak diakui perselisihan mereka. Cuma terjadi perbedaan mana yang lebih afdal. Apakah menyapu di atas khuf atau membasuh kedua kaki? Maksudnya, apabila seorang sedang memakai khuf, apakah khuf itu dibuka, yang lebih afdal itu membasuh kaki lalu dibuka, atau tidak perlu dibasuh kaki tetapi menyapu di atas khufnya? Ya. Fa dhahaba ashabuna ila anna al-ghusla wa anna al-ghasla afdalu likawni al-asl. Ashabuna, yani maksudnya mazhab Syafi'i, berpendapat bahwasanya membasuh lebih utama karena dia adalah hukum asal. Yani kaki itu hukum asalnya apa? Dibasuh. Ya. Faghsilu wujuhakum wa aydakum ila al-marafiq وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وذهب اليه جماعات من الصحابه منهم عمر بن الخطاب وابن عبد الله وابو ايوب الانصاري رضي الله عنهم. Kepada pendapat ini terdapat beberapa sahabat berpendapat seperti itu, seperti Umar bin Khattab dan anaknya Abdullah bin Umar dan Abu Ayyub. Wa dhahaba jama'atu min at-tabi'ina ila anna al-masha afdal. Dan sekelompok dari tabi'in berpendapat bahwasanya menyapu lebih afdal. وذهب إليه الشعبي والحكم وحماد وعن أحمد روايتان الصحوم المس أفضل. Dalam pendapat ini dikeluarkan oleh الشعبي dan حكم حماد dan riwayat dari Imam Ahmad yang benar dari riwayatnya adalah menyapu lebih afdal. والثانية يعني yang kedua pendapat Imam Ahmad, huma sawa, keduanya sama, boleh dibasuh, boleh disapu. Wakhtarahu Ibnul Mundhir, dipilih oleh Ibnul Mundhir yang dia mengatakan boleh dibuka, boleh dibuka. Kalau kita lihat dari Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia memakai mengkondisikan menyikapi kakinya, apabila pada saat itu kakinya terbuka yakni tidak pakai khuf, dia basuh. Kalau seandainya pada saat itu memakai khuf, maka dia sapu. Dia tidak buka supaya dia harus membasuhnya. Jadi dia sesuaikan kondisi. Kalau seandainya memakai khuf, dia sapu. Dia tidak perlu buka. Dan kalau seandainya dia tidak memakai khuf, maka dia basuh. Pelaksanaan khuf sama juga dengan, begitu juga dengan jawrab, yaitu kaus kaki. Ya, kita memakai kaus kaki yang mana kedua kaki kita bagian anggota wudu tertutup oleh kaus kaki, maka kita berlakukan sebagaimana kita memperlakukannya dengan khuf. Kita yang mungkin pergi ke kantor dengan memakai kaus kaki, ya, ketika kita mau berwudu, mau sholat misalkan, kaki kita cukup dengan disapu, dengan catatan, ya insya Allah kita akan pelajari dalam hadis-hadis yang ada, dengan catatan kita harus memakainya dalam kondisi bersuci dengan sempurna. Ya, ini sebelum kita memakai kaus kaki, adalah kita berwudu dengan sempurna. Baik. Kita lihat hadis, yaitu hadis 621. Haddatsana Yahya ibn Yahya At-Tamimi wa Ishaq bin Ibrahim wa Abu Quraib jami'an an Abi Muawiyah. Ha wa haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah. Qala haddatsana Abu Muawiyah wa Waqi'un wal lafdhu li Yahya. Qala akhbarana Abu Muawiyah 'an al-'Amash 'an Ibrahim 'an Hammam. قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل أتفعل هذا؟ قال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على الخفين. قال العمش قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. Dengan sanadnya kepada Hammam bin Munabbih. Qal bala Jarir bin Abdullah Dia adalah seorang sahabat. Dia buang air kecil. Summa tawadhu. Kemudian beliau berwudu dan menyapu kedua khufnya. Lalu ada yang bertanya, "Ataf'alu hadza? Apakah engkau melakukan begini?" Apa kata Jarir? "Na'am, ya." Dia jelaskan setelah itu, "Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil, kemudian beliau berwudu dan menyapu di atas khufnya." Amash mengatakan, Ibrahim mengatakan, "Kana yu'jibuhum hadzal hadis." Hadis ini sangat disukai oleh para tabi'in. Kenapa disukai hadis ini? Ini adalah hadis penjelas. Karena Islam Jaririn kana ba'da nuzulil Maidah. Karena Jarir masuk ke dalam Islam setelah turunnya ayat Maidah atau surat Maidah. Yang dimaksud dengan turunnya Al-Maidah yakni firman Allah Subhanahu wa taala ayat surat Al-Maidah ayat 6 yaitu ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ayat orang-orang beriman, jika engkau ingin melaksanakan salat, ingin menegakkan salat, maka basuhlah wajahmu dan tangan-tanganmu sampai kedua siku, dan sapulah kepalamu, ya, dan ya wa arjulakum, dan basuhlah kedua kakimu sampai ke mata kaki. Yani falau kana islamu jaririn mutaqaddiman ala nuzul maidah lahtamala kaunu hadithihi fi mas'al khufi mansukhan bi ayatil maidah. Kalau seandainya keislaman Jarir itu mendahului surat Maidah atau mendahului turunnya surat Maidah, maka ada kemungkinan hadis beliau ini yaitu dalam menyapu di atas khuf dihapus atau dinasakh hukumnya oleh ayat Maidah. Ya, atau surat Maidah, ayat Maidah. Falamma kana islamu mutaakhiran, ketika Islamnya adalah setelah turunnya ayat Maidah. Alimna anna hadithahu yu'mal bihi, maka kita mengetahui bahwa hadisnya diamalkan. Ya, wa huwa mubayyinun anna al-murada bi ayatil Maidah ghairu sahibil khuf. Hadis ini menjelaskan bahwa maksud dari ayat Maidah yang mengatakan basuhlah kedua kakimu adalah bagi orang yang tidak memakai khuf. Fatakunu sunnatu mukhassisatan lil ayah, wallahu a'lam. Dengan demikian sunnah mentakhsis, ya, mentakhsis keumuman ayat. Jadi ketika Jarir dia masuk Islam setelah Maidah, berarti oh ini yang dilaksanakan. Dia lihat langsung Nabi katanya. Dia katakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu. Warawina fi Sunan al-Baihaqi an Ibrahim bin Adham qala ma sami'tu fil mas'i 'ala al-khufayn ahsana min hadith Jarir wallahu a'lam. Kami muraikan dalam Sunan Al-Baihaqi dari Ibrahim Al-Adham, dia mengatakan, aku tidak pernah mendengar dalam hadis tentang menyapu di atas khuf yang lebih baik daripada hadis, yakni hadis jarir. Karena hadis jarir ini di samping dia memperlihatkan, begitu juga itu adalah legalitas. Ya, bahwasanya kalau seandainya ini adalah hadis membantah Syiah, yang Syiah tadi mengingkari, ya, tapi kenyataannya apa? Subhanallah, Syiah itu kalau dia berwudu dia tidak membasuh kakinya, dia menyapu kakinya, tidak dia basuh. Ya, ketika di dalam khuf dia mengingkari. Ini dalam masalah fikih yang diselisihi oleh orang Syiah. Baik. Hadis yang kedua. Hadis 622, wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa Ali bin Khashram qala akhbarana Isa bin Yunus ha wa haddatsana Muhammad bin Abi Umar قال حدثنا سفيان حا وحدثنا من جاب ابن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر كلهم عن الأعمش أن في هذا الإسناد بمعنى حديث أبي معاوية غير أن في حديث عيسى والسفيان قال وكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. Ini hampir sama dengan riwayat yang sebelumnya, ya. Tapi disebutkan di sini adalah teman-temannya Abdullah, yakni Abdullah yu'jibu hadzal hadis. Mereka sangat menyukai hadis ini karena Islam jarir setelah turunnya Al-Maidah. Hadis 623, wa hadatsana Yahya bin Yahya At-Tamimi qala akhbarana Abu Khaysh Thama عن العمش عن شقيق عن حذيفة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباتة قوم فبال قائما فتناحيت فقال أدنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على الخفين. سند dengan sanadnya kepada حذيفة Hudzaifah bin Yaman. Qal kuntu ma'an nabi. Hudzaifah bin Yaman. Qal kuntu ma'an nabi. Aku bersama nabi. Fanta ila subatati qawmin. Subatah yaitu tempat pembuangan sampah yang tanahnya lembut. Ya. Fabala qa'ima. Nabi buang air kecil berdiri. Fatanahaitu, aku pun menjauh. Faqala, lalu Nabi mengatakan, udunuh, mendekatlah, kata Nabi. Fadanautu, lalu aku mendekat. Hatta qumtu 'inda aqibai, sehingga aku berdiri di belakang dia bersis. Ya. Fatawadda'a, beliau berwudu, famasaha 'alal khuffain, maka beliau menyapu di atas khufnya. Di dalam syarahnya, ya, bahwasanya subatah itu adalah mulqal qumama wat turab wa nahwiha, itu tempat membuang sampah dan membuang tanah. Takunu bifina'id dur murfaqan li ahliha, biasanya itu adalah di pekarangan, ya, mengikuti rumah itu, yakni ada di pekarangan seorang dan ada tempat ada sampahnya, ya, tong sampah atau tempat pembuangan sampah. Qala Khattabi wa yakunu dhalika fil ghalib sahlan munthalan yakhuddu fihi al-baul wala yartadda 'ala al-ba'i. Biasanya itu adalah rendah. Ada lubang berarti. Ya. Maka ketika seorang kencing tidak membercik kembali kencing itu kepada orang yang buang air. Ya. Kalau misalkan dengan yang keras pasti dia membercik lagi. Tapi ini lebih rendah sehingga tidak kena kain orang yang kencing atau tubuhnya. Wa amma sababu baulihi qa'iman, adapun sebab kencing beliau berdiri, fa dzakara al ulama'u fihi awjahan hakah al Khattabi wa Baihaq wa ghairihima min al a'immah. Adapun kenapa atau apa sebab beliau kencing berdiri, ada beberapa pendapat pandangan ulama dalam masalah ini. Yang pertama, qala wa huwa marwiyan an Syafi'i, ini diriwayatkan dari Imam Syafi'i, annal Arab kanat tastashfi liwaj'i salbi bil bauli qa'ima. Imam Syafi'i mengatakan orang Arab, ya, kalau dia ingin, kalau seandainya sakit di punggungnya, ya, di apa tulang punggungnya, maka dia kencing berdiri. Ya, karena kalau misalkan jongkok sakit, ya, maka dia supaya mudah untuk kencing, ya, dalam kondisi sakit punggung itu, maka dia berdiri. Qala fatara annahu kana bihi waja'u salbi idzak. Yang dia mengatakan, diperkirakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu memiliki mengeluhkan atau sakit punggungnya, yakni tulang punggungnya. Yang kedua pendapatnya, anna sababahu maruya fi riwayatin dha'ifah rawahu al-Baihaqi wa ghairu annahu bala qa'iman li'illatin bima'badah. Yani ada dijelaskan sebabnya dalam satu riwayat yang lemah yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan yang lainnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing berdiri disebabkan ada penyakit di ma'badah. Ma'badah itu adalah huwabatunul rukbah. Rukbah itu adalah lutut. Di belakang lutut itu, ya, ada beliau sakit, ada penyebab di belakangnya. Sehingga kalau sakit di belakang lutut, enggak bisa diketukkan, enggak bisa jongkok. Ya. Berarti ada penyebabnya. Yang ketiga, annahu lam yajid makanan liqu'ud fattarra ila al-qiyami likawni at-tarfa alladhi min as-subata kana 'aliyan murtafi'an. Pendapat yang ketiga, bahwasanya beliau tidak mendapatkan posisi untuk jongkok atau duduk. Maka terpaksa beliau berdiri disebabkan bagian yang lain dari tempat pembuangan sampah itu tinggi. Ya, sisinya tinggi. Ya. Jadi tidak memungkinkan dia untuk menjongkok. Yang keempat, huwa annahu bala qamin likawni halatan yu'minu fiha khurujul hadath min as-sabil al-akhar fil ghalib bi khilafi halat al-qut. Disebabkan ada yang mengatakan bahwa dia kencing berdiri karena kondisi itu dijamin tidak keluarnya najis dari jalan yang lain pada umumnya. Berbeda dengan orang yang jongkok, yakni maaf, ketika dia kencing khawatir keluar buang air besar. Kalau berdiri tentu enggak bisa keluar air buang air besar. Yang keluar hanya buang air kecil. Umar mengatakan al-baulu qa'iman ahsana lid-dubur. Ya, ini kencing berdiri lebih menjaga dubur. Pendapat yang kelima, fala'allahu li jawaz fi hadhihi al-marrah wa kanat 'adatuhu al-mustamirrah yabulu qa'idan. Mungkin hal ini menunjukkan akan kebolehan. Maka dalam kondisi ini, sekali ini beliau lakukan supaya menunjukkan bahwasanya boleh kencing berdiri. Ya. Sementara kebiasaan beliau yang selalu beliau lakukan adalah dengan jongkok. Apa dalilnya? Wa yadullu 'alaihi hadits wa 'Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, man haddatsakum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'ima fala tusaddiqu ma kana yabulu illa qa'ida. Rawahu Ahmad bin Hanbal wa Tirmidzi wa Nasa'i wa akhar wa isnaduhu wa akharun wa isnaduhu jayyid wallahu a'lam. Aisyah mengatakan, apabila ada orang yang menyampaikan kepadamu bahwa Nabi itu kencing berdiri, jangan diiyakan, jangan dipercayai, ya, jangan dipercaya. Nabi tidak pernah kencing kecuali dengan duduk atau jongkok. Ya, nah, ini menunjukkan Aisyah menunjukkan pemberitahuan Aisyah ini adalah apa yang diketahui oleh Aisyah yang selalu, dan ini adalah rahasia, gitu ya, yang biasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqad ruwiya fi an-nahyi 'anil bauli qa'iman ahadits la tathbut. Kata Imam Nawawi, telah diriwayatkan hadis-hadis tentang larangan kencing berdiri, namun hadis-hadis itu la yathbut, tidak bisa, tidak valid. Hadisnya tidak valid, tidak kuat. Walakin hadis Aisyah hadza thabit. Hadis Aisyah ini adalah thabit, valid. Ya. Walihada qala al-ulama yukrahul baulu qa'iman illa li'udhur. Oleh karena itu ulama mengatakan makruh hukumnya kencing berdiri kecuali bagi orang yang memiliki udzur. Wa hiya karahatu tanzihin la tahrim. Dan maksud ulama itu adalah makruh itu adalah karahiyat tanzih, bukan tahrim, bukanlah haram. Qala Ibn Munzir fi Ishraq ikhtalafu fil bauli qa'im fa thabata 'an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa Zaid bin Thabit wa Ibn Umar wa Sahal bin Sa'ad annahum balu qiyama. Terjadi perbedaan ulama di dalam masalah kencing berdiri. Umar bin Khattab, kemudian anaknya Ibn Umar, Sahal dan Sa'ad, Sahal bin Sa'ad, mereka riwayat dari mereka bahwasanya mereka kencing berdiri. Qal wa ruwiya dhalika an Anas wa Ali wa Abi Hurairah wa radhiyallahu ta'ala anhu, dan riwayatkan juga hal itu dari Anas dan Ali dan Abi Hurairah. Wa fa'ala dhalika Ibn Sirin wa Urwah bin Zubair, juga dilakukan oleh Ibn Sirin dari tabi'in wa Urwah bin Zubair dari tabi'in. Wa karahu Ibn Mas'ud wa Sya'bi wa Ibrahim Ibn Sa'ad, wa kana Ibrahim Ibn Sa'ad la yujizu syahadata man bala qa'ima. Cuma lihat ulama, diriwayatkan dari, dibenci oleh Ibn Mas'ud, Sya'bi dan Ibrahim bin Sa'ad, dan Ibrahim bin Sa'ad tidak membolehkan kesaksian orang yang kencing berdiri. Subhanallah, kalau ada orang yang kencing berdiri, kesaksian enggak diterima. Ya, ini sebagian dari ulama, masyaallah. Wa dha qawlu Malik, ini ada pendapat Imam Malik. Qala Ibn Mundhir, al-baulu jalisan ahabbu ilayya wa qa'iman mubah. Ibn Mundhir mengatakan, kencing ya, kencing dengan jongkok itu lebih saya sukai, ya. Daripada berdiri pun boleh. Ya. Wa kullu dhalika thabitun wa ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya adalah thabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan ini yang dapat kita sampaikan karena kajiannya masih panjang. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain bisa kita sambung. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.